saja namaku. Bila malam ini engkau rindu, masa-masa yang indah yang kita lalui. Sendiri, walau dingin dan sunyi malam ini, seperti engkau di sana, janganlah bersedih. Namun untuk dirimu, apapun juga akan ku berikan. Hanyalah untukmu, hanyalah diriku yang malam ini juga aku rindu. Saja namaku, bila malam ini engkau rindu, masa-masa yang indah yang kita lalui. Aku pun di sini sendiri, walau dingin dan sunyi malam ini, seperti engkau di sana, janganlah bersedih. Diriku